طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوة الكرام، أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita kembali diberi kesempatan بإذن الله untuk melanjutkan درس نحو، tepatnya pada kitab At-Tuhfah Al-Wusabiyah، di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dan membahas tentang pembagian al-kalam. Tentang pembagian al-kalam, di mana al-kalam sendiri itu terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, dan juga huruf. Maka kita kemarin ringkasnya telah menyebutkan apa itu isim, apa itu fi'il. Mana isim ini sesuatu yang menunjukkan atas suatu nama, atas nama. Wastilahan, adapun secara istilah bahasa, isim sendiri ini kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin. Ini kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Sebelum kita melanjutkan, ada sedikit poin penting, sekiranya ini berguna, di mana ada sedikit perbedaan penyebutan bahasa Arab dengan bahasa dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan al-jumlah. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Arab al-kalimah ini itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Jadi kalau misalnya dapat kata kalimah itu dalam bahasa Arab al-kalimah, kalau dibilang sedangkan al-jumlah, jumlah itu dalam bahasa kita ini yang disebut dengan kalimat. Sehingga kedepannya kita tidak salah paham. Ini bukan mengapa kata kalimat-kalimat, tapi disebutkan hanya beberapa kata saja. Maka kita tahu bahwasanya al-kalimat dalam bahasa Arab itu disebutkan dalam bahasa kita artinya kata. Sedangkan al-jumlah itulah baru yang disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu sekedar faedah sampingan, biar kedepannya kita tidak salah paham ketika mendapati kata seperti ini, al-kalimah dan juga al-jumlah. Makanya kan di situ disebutkan isim secara istilah kalimatun, nah, berarti kata yang menunjukkan atas suatu makna, namun tidak berkaitan dengan zaman, tidak berkaitan dengan waktu. Adapun fi'il, ini kata yang menunjukkan suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Sekiranya kita langsung pada halaman yang 18. Halaman 18, disitu qala al-musannif rahimahullah, ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Kemudian ketahuilah bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi tiga macam. Jadi namanya al-kalam itu sudah terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, huruf. Nah, fi'il itu sendiri terbagi menjadi tiga lagi. Al-awwalu al-madi. Yang Pertama itu al-madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, baru kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr. Ini secara ringkas, ataupun penjabarannya sudah ada dicantumkan dalam kitab. Al-awwalu al-madi wa huwa ma dalla ala hadasin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madi yaitu wahuwa ma dalla ala hadasin, suatu yang menunjukkan atas kejadian, atas peristiwa. Waqa'a qabla zamanit takallum, yang terjadi sebelum waktu dibicarakannya. Jadi sebelum seorang mengatakan kejadian tersebut, itu disebut dengan fi'il madi. Artinya sudah, kejadiannya sudah berlalu, sudah lampau, sudah lewat. Contohnya di situ fi'il-fi'il madi semua. Kharaja, telah keluar. Akrama, sudah memuliakan. Wantalaqa, mulai beranjak. Wastakhraja, telah minta untuk dikeluarkan. Itu fi'il yang pertama. Kemudian yang kedua al-madi. Wasani, afwan, yang kedua al-mudhari. Wasani al-mudhari, fi'il mudhari. Ini istilah-istilah untuk al-af'al, untuk fi'il. Wa huwa ma dalla ala hadatsin mustaqbalin. Ma dalla ala hadatsin mustaqbalin. Yutlabu husuluhu. Nah. Ya kok fi zamanit takallum wa na'am. Ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu. Jadi fi'il mudhari ini sesuatu yang menunjukkan suatu kejadian, peristiwa yang terjadi ketika dibicarakan ataupun setelahnya. Jadi setelah kejadian atau sedang berlangsung kejadian tersebut. Nahwu yakhruju wa yukrimu wa yantaliku wa yastakhriju. Ini semua contohnya sama seperti yang di atas. Hanya saja ini dalam sigoh al-mudhari, dalam bentuk fi'il mudhari. Artinya sedang atau akan melakukan. Sedang keluar atau akan keluar. Telah akan memuliakan. Yang tolik akan pergi. Wa yastakhrij, akan meminta dikeluarkan. Atau setelah minta dikeluarkan. Al-muhim, al-mudhari ini terjadi ketika sedang berlangsung atau akan berlangsung kejadian tersebut, peristiwa tersebut. Wasalis al-amru. Nah, fi'il yang ketiga, fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala hadatsin mustaqbalin. Yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Ini yang menunjukkan atas peristiwa mustaqbal yang akan mendatang, peristiwa yang akan mendatang, yang diminta husuluhu untuk segera dilaksanakan, husul agar segera dilakukan, aw istimraruhu, atau harus tetap melakukannya. Jadi ketika seorang telah melakukan sesuatu namun disuruh lagi, itu berarti maknanya lanjutkan, teruskan, jangan berhenti. Fal awwalu wa huwal aksar. Maka di sini contoh yang pertama, mana ini adalah mayoritasnya fi'il amr. Ini yutlabu husuluhu, diminta untuk melaksanakannya, melakukannya. Ukhruj wa akrim wa antalik wastakhrij. Contohnya sama seperti yang di atas. Cuma di sini fi'il amr, sigohnya perintah. Keluarlah, muliakanlah. Wasani nahwu qaulika. Nah, contoh yang kedua yakni yutlabu istimraruhu, yang diminta istimrornya, terus menerus untuk melakukan suatu kejadian. Lil mustahid nahu qaulika lil mustahid. Contohnya seperti engkau mengatakan kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh, istahid. Jadi bersungguh-sungguhlah, padahal orangnya sudah bersungguh-sungguh, tapi engkau tetap mengatakan bersungguh-sungguhlah. Ai istamarra 'alal ijtihad, yakni lanjutkan kesungguh-sungguhanmu. Jangan engkau berhenti karena dia sudah melakukannya, namun tetap disuruh, maka maknanya istimrar. Ini lanjutkanlah. Wa minhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada pemimpinnya orang-orang muttaqin, ittaqillah, yakni kepada Nabi, ittaqillah, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Artinya bukan Nabi itu belum bertakwa, lah, namun di situ yutlab istimraruhu, ay istamara ala taqwaka, ini lanjutkanlah ketakwaanmu, terus engkau lakukan takwa tersebut, jangan engkau berhenti darinya. Itu pengertian dari masing-masing al-af'al, madi, mudhari', dan juga al-amr. Madi setelah kejadian, al-mudhari' ketika berlangsung atau akan dilakukan kejadian tersebut. Al-amru itu akan datang. Ini perintah di mana yutlabu husuluhu, diminta untuk melakukan kejadian tersebut atau disuruh untuk melanjutkan suatu hal tertentu. Itu pengertian dari masing-masing al-af'al, fi'il-fi'il tersebut. Wal harfu, kemudian ini bagian yang ketiga, wal harfu isim fi'il huruf. Wal harfu lugatan at-tarafu. Huruf secara lugah itu artinya sisi atau pinggir. Fathir ra, fathah ra-nya, at-tarafu. Wastilahan kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Secara istilah yang namanya huruf adalah kata yang menunjukkan suatu makna fi ghairiha, pada selainnya. Maksudnya bagaimana? Kita akan baca. Maksudnya fi ghairiha ini menunjukkan makna pada selainnya itu seperti apa? Nahwu lam. Contohnya kata lam. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa an-nafyu. Maka di situ lam adalah kata yang menunjukkan suatu makna, wa huwa an-nafyu, yaitu penafian. Artinya lam itu tidak. Bukan, maksudnya fi ghairiha bukan lam itu sendiri artinya, namun di situ lam mengandung makna, ada makna di dalam kata lam, yaitu penafian. Begitu. Baik, wa hadzal makna la yadhharu illa fi ghairihi wa huwal fi'lu. Nah, makna ini tidak akan terlihat kecuali pada selainnya. Itu tadi kan, yaitu pada fi'il. Maka di situ kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada selainnya, ini pada al-af'al. Maksudnya huruf jika digandengkan dengan fi'il baru menunjukkan suatu makna. Jika huruf itu sendiri berdiri, maka tidak ada maknanya. Nanti diketahui maknanya ketika sudah ada bergandeng dengan fi'il. Fa idza qulta lam yakum Zaidun, kalau engkau mengatakan lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Kana ma'nahu nahyal qiyami an Zaidin. Maka artinya engkau menafikan sifat berdiri dari Zaid. Sikap berdiri. Pilaku berdiri dari Zaid. Baik, itu makanya dikatakan diketahui maknanya jika bergandeng dengan suatu fiil. Ya, tidak berdiri Zaid. Zaid tidak berdiri. Diketahui makna lam karena bergandeng dengan fiil. Wa misluhu hal. Itu tadi lam. Ya, tidak. Ini satu lagi contohnya hal. Fa innahu kalimatun dallas ala ma'nan wa huwal istifham. Maka dia di sini adalah kata yang menunjukkan atas makna wa huwal istifham, yaitu pertanyaan. Ada kata, ada makna pertanyaan dalam kata hal ini. Hal mengandung makna istifham, pertanyaan. Kalau lam tadi itu an-nafyu, penafian. Ini pertanyaan. Wa hadzal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwal fi'lu awil ismu. Maka di sini hal bisa masuk pada isim dan juga masuk pada fi'il. Kalau tadi lam itu tidak diketahui maknanya kecuali jika bersambung dengan fi'il. Nah, sekarang hal tidak diketahui maknanya kecuali bersambung dengan fi'il atau bisa juga bersambung dengan isim. Artinya sebuah pertanyaan. Jadi artinya apakah? Nahwu hal qoma Zaidun. Ini contoh yang bergandeng dengan fi'il. Qoma. Apakah Zaid telah berdiri? Hal Muhammadun Karimun. Ini yang bersambung dengan isim. Apakah Muhammad adalah orang yang mulia? Fal awwalu maknahu al-istifhamu an qiyami Zaidin. Maka yang pertama, hal qama Zaidun artinya menanyakan tentang berdirinya Zaid. Wasani maknahu al-istifhamu an karami Muhammadin. Dan yang kedua, menanyakan tentang kemuliaannya Muhammad, mulianya seorang Muhammad. Apakah Muhammad mulia? Ya, ada makna pertanyaan. Kita artikan apakah. Kalau tadi makna penafian, maka kita artikan tidak atau bukan atau belum. Fa kharaja biqaulina, maka keluar yang kita katakan dallat ala ma'nan fi ghairiha al-ismu wal fi'lu, menunjukkan makna pada selainnya. Itu definisi huruf kan? Maka keluar dari definisi ini al-ismu wal fi'lu. Isim fi'il keluar dari kata dallat ala ma'nan fi ghairiha, tidak masuk. Fa inna kullan minhuma kalimatun dallat ala makna fi nafsiha kama taqaddama. Karena setiap dari keduanya, masing-masing keduanya, itu masing-masing dari isim dan juga fi'il, itu kata yang menunjukkan makna fi nafsiha, pada kata itu sendiri. Dalam kata itu sendiri. Bagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Beda halnya dengan huruf. Diketahui maknanya jika bergandeng dengan yang lainnya. Bisa jadi bergandeng dengan isim, bisa jadi bergandeng dengan fi'il. Baru diketahui maknanya. Berbeda dengan isim dan fi'il itu sendiri. Sudah diketahui maknanya tanpa bergandengan dengan yang lainnya. Artinya dalam kata fi'il dan juga kata isim tersebut, memang sudah ada maknanya. Sudah ada artinya. Baik, wa qayyadal musannifu al-harfa biqaulihi ja'a lima'nan. Di sini penyusun kitab mengkait, mengkaitkan al-harfa, definisi huruf, dengan ucapannya ja'a lima'nan. Ini al-harfu ja'a lima'nan. Datang dengan suatu makna. Liyubayyina annal harfa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani, agar menjelaskan bahwasanya huruf yang masuk pada susunan al-kalam, masuk pada kategori al-kalam, itu huruf yang ada maknanya. Kalam, seperti tadi lam kan? Fa inna ma'nahu an-nafyu, maka sesungguhnya makna lam itu artinya penafian. Wa hal, fa inna ma'nahu al-istifhamu, hal maknanya artinya pertanyaan. Masing-masing memiliki makna. Wa fi, fa inna ma'nahu adh-dharfiyyah, fi juga itu huruf tapi ada maknanya, itu menunjukkan tentang adh-dharf, suatu tempat. Wa nahwu dzalika minal hurufil ma'ani, dan yang lain sebagainya, termasuk huruf-huruf yang memiliki makna. Sehingga kita ketahui yang dimasuk kategori al-harfu dalam tarkibul kalam itu adalah huruf yang punya makna. Fa illam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Kalau misalnya dia tidak ada maknanya, tidak ada artinya, maka tidak termasuk dalam kategori al-kalam. Kazai, seperti huruf zai di situ. Kazai zaidin, wayaihi wadalihi. Kalau misalnya dia huruf, itu zain huruf. Ya juga huruf. Dal juga huruf. Namun, masing-masing dari huruf-huruf tersebut tidak ada maknanya, maka bukan termasuk kategori al-kalam. Walhasil annal harfa yanqasimu ila qismain. Nah, hasilnya, rangkumannya, bahwasanya huruf itu juga terbagi menjadi dua. Kalau fi'il tadi menjadi tiga. Sekarang ini huruf menjadi dua. Walhasilu annal harfa yanqasimu ila qismain. Ahaduhuma, salah satunya, harfun maknan, huruf yang ada maknanya. Huruf yang ada maknanya. Wahuwalladhi yadkhulu fi tarkibil kalami, yaitu huruf yang masuk dalam susunan al-kalam. Kategori al-kalam. Nah, al-kalam lafzul murattabul mufidu bil wadi', itu huruf yang masuk dalam kategori itu. Kalba'i fi qaulika, seperti huruf ba pada ucapanmu jika engkau mengatakan billahi, itu bi, billahi la'ajtahidanna fa innaha tufidul qasama. Maka di sini huruf ba itu ada makna sumpah. Huruf sumpah. Berarti artinya demi Allah. Sungguh aku akan beristihad. La'astahidanna. Aku akan bersungguh-sungguh. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh. Wasani harfun mubanan. Ini harful, kalau itu tadi harf makna. Ini harf mabanan. Ini mabani dia. Tetap begitu saja. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Nah, ini yang masuk pada susunan kata. Makanya kita bilang al-kalimah itu artinya kata. Masuk pada susunan kata. Wala yakunu lahu ma'nan, dan tidak punya makna, tidak ada arti. Kalba'i fi qaulika babun. Itu kata babun kan ada tiga huruf. Ba, alif, kemudian ba lagi. Nah, ba di situ, masing-masing huruf itu tidak ada maknanya. Babun, huruf ba-nya tersendiri. Itu tidak ada artinya. Ini yang masuk pada susunan kata. Kalau yang tadi susunan al-kalam. Dari situ dipahami. Nah, maka dari situ selesailah kita dalam membahas pembagian al-kalam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya masing-masing dari isim, fi'il dan huruf itu punya alamat, ya. Ada tandanya masing-masing. Jika kita mendapati suatu susunan, suatu kalimat ada beberapa kata, itu kita bisa ketahui bahwasanya ini isim, bahwasanya ini fi'il, bahwasanya itu huruf, karena ada tandanya masing-masing. Alamatul ismi, tanda-tanda isim, alamat-alamat. Berarti dari sini kita tahu alamat itu berarti asalnya dari bahasa Arab. Alamatul ismi, tanda-tandanya isim. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukulil alifi wal lami. Itu dia tanda-tandanya. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Maksudnya huruf ba, huruf waw dan huruf ta. Baik, maka ini tanda-tandanya isim. Fal ismu yu'rafu, maka isim diketahui dengan al khaf bil khafdi. Apa itu al khafdi? Nanti kita akan lewati. Wat tanwin, isim bisa ditanwin, menerima tanwin. Beda dengan fi'il, tidak bisa ditanwin. Kalau misalnya kita dapat kata itu bisa ditanwin, berarti itu isim. Kalau misalnya tidak bisa ditanwin, bisa jadi dia fi'il. Waduhulil alifi wal lam, itu juga tanda yang paling jelas. Bisa dimasuki huruf alif dan juga huruf lam. Ini huruf al. Bisa ada huruf alnya. Al-babu oh berarti isim. Al-ma'u oh isim. Karena ada huruf alnya. Wa huruful khafdi, huruf al-khafat. Ini al-khafat itu secara ringkas maksudnya kasrah. Kasrah. Nah, huruf-huruf al-khafat. Nanti kita akan jelas ketika kita baca syarahnya, penjabarannya. Huruf-huruf khafat yaitu min, ila, an, ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Itu dia huruf-hurufnya. Huruf-huruf al-khafat. Berarti ketika huruf-huruf ini ada, bisa dipastikan yang setelahnya adalah suatu isim. Kalau huruf-huruf ini ada min, oh setelahnya isim. Ada ila, oh setelahnya isim. Itu dan juga seterusnya. An, oh setelahnya isim. Ala, setelahnya isim. Bi, oh berarti setelahnya isim. Dari situ kita tahu bahwasanya suatu kata itu, dia adalah suatu isim. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf yang biasa dipakai untuk bersumpah. Al-qasam itu sumpah. Itu huruf waw, wallahi. Huruf ba, billahi, atau huruf ta jarang kita dapati, tallahi. Semua huruf yang digunakan untuk bersumpah, huruf waw, huruf ba dan juga huruf ta. Kita baca syarahnya. Qala aqulu yatamayyazul ismu an akhawayhi al fi'li wal harfi bi alamatin katsiratin. Isim itu terbedakan dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan juga huruf, dengan banyak ciri, banyak tanda, banyak alamat. Dzakarul musannifu minha arba'an, yang disebutkan oleh musannif di sini ada empat. Jadi diketahui di sana masih ada tanda-tanda yang lain yang menunjukkan suatu kata itu bisa dibilang isim. Al-awwalu al-khafdu. Yang pertama, khafat. Wasaniyatu at-tanwinu, dua tanwin. Wasalisatu duhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Warabi'atu duhulu harfin min hurufil khafdi, bisa dimasuki salah satu dari huruf-huruf khafd. Ada bisa dimasuki huruf min, ila, an, ala, dan seterusnya. Wahadihil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimati kal alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa minha ma yakunu fi akhiriha kal khafdi wa tanwini. Dan alamat-alamat ini, tanda-tanda ini ada yang masuk di awal kata. Ini letaknya di awal kata. Seperti alif lam dan juga huruf khafd atau huruf jar yang sering kita dengar. Huruf jar. Maka ini masuknya di awal kata. Dan ada pula yang masuk di akhir kata. Seperti kasroh, khafd atau juga tanwin. Dari sini kita tahu ya, ambil kata yang ringan, dengar masjidul. Ada tanda isim yang masuk pada awal kata. Berarti kalau dia seperti alif lam, jadinya al-masjidu. Ini alif lam. Seperti alif lam yang masuk pada awal kata. Atau huruf al-khafdi. Fil masjidi. Dua ini awal kata. Ada juga yang di akhir seperti al-khafd itu sendiri. Nah, ini dia tanda al-khafd kasro kan? Fil masjid di akhir kata. Atau seperti tanwin masjidun. Di akhir kata ini di awal alif lam dan juga huruf khafd. Adapun khafdnya sendiri, kasrohnya sendiri itu di akhir. Sebagaimana tanwin juga di akhir kata. Nah, jika ada empat tanda ini, kita bisa katakan kata masjid adalah suatu isim. Barakallahu. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat tatbaluha hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Baik. Maka kapan engkau lihat pada satu kata ada satu alamat, ada satu tanda, ada satu ciri. Dari ciri-ciri ini, atau kata tersebut bisa menerima ciri-ciri ini, hakamta, engkau bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut adalah suatu isim. Makanya kita katakan masjid adalah suatu isim. Karena bisa menerima tanwin, bisa dimasuki al, bisa dimasuki huruf khafd, bisa juga di khafd. Menerima semua tanda atau salah satunya saja, berarti itu bisa dikatakan suatu isim. Fa ammal khafdu fa huwa lughatan diddul irtifai wa huwa at-tasaffulu. Adapun khafd, ini kita pelajari apa itu khafd secara bahasa, diddul irtifa, lawannya atas, terangkat. Wa huwa at-tasafful, di bawah. Lawannya atas berarti bawah. Itu makanya dibilang tadi di bawah kan? Disebut dengan harokat kasro. Karena dia letaknya di bawah. Wastilahan ibaratun anil kasrati allati tahdutsu inda dukhuli amilil khafdi au manaba anha. Secara istilah al-khafd itu ibaratnya, ibarat harokat kasroh yang masuk pada amil, khafd itu sendiri. Jadi kita akan pahami apa ini amil khafd. Sementara ini kita lewati dulu, sambil kita pelajari. Mungkin kita tahu, oh ada amil khafd istilah baru. Au mana ba'anha, atau yang menggantikannya, yang menggantikan amil khafd itu. Wadhalika nahwu kasratid dal min zaidin. Kan zaidin kasrah dalnya. Bi qaulika marartu bi Zaidin. Jadi marartu bi Zaidin. Fa Zaidin, kata Zaid di situ isim, adalah suatu isim. Dengan alasan biduhu bidalil wujudil kasrati fi akhirih. Karena alasannya ada kasrah di akhir kata Zaid, maka Zaid bisa dikatakan adalah isim. Wa misluhu qauluhu ta'ala. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu minasmi wa lafzil jalalati Allah warrahmani warrahimi asma'un. Maka setiap di situ kata isim sendiri, lafzul jalala, ar-rahman, ar-rahim, itu adalah isim-isim. Asma'un jamak dari ismun, asma'un, isim-isim. Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha. Dengan alasan, dengan dalil, karena ada kasrah pada akhir katanya. Sangat-sangat jelas. Pokoknya ada kasrah, jadi dia adalah isim. Ini pengenalan. Betul-betul harus kita pahami. Tanbihun. Di sini ada peringatan. Tanbih itu peringatan. Artinya perlu kita perhatikan peringatan ini. Al-khafdu ibaratun anil ibaratul kufiyin. Wal-jarru ibaratul basriyin. Wahuwa bima'nan wahidun. Nah, al-khafd, al-khafdu itu ibaratnya orang-orang kufi. Orang-orang kufi itu sering mengatakan al-khafdu. Nah, di sini kan. Wal jarru, adapun jar, huruf jar, nah, itu ibaratnya perkataannya orang-orang Basrah, Basriyin. Jadi orang Kufah itu mengatakan istilah al-khafd. Kalau orang Basrah mengatakan istilah jar. Dari sini kita tahu bahwasanya musannif kitab Jurumiyah ini mengenakan bahasanya orang Kufah karena dia menggunakan kata khafd. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kalau misalnya dia orang Basrah menggunakan katanya orang Basrah, fal ismu yu'rafu bil jarri. Okay. Itu tanda yang pertama. Wa ammat tanwinu, adapun tanwin. Sekarang kita tanwin. Tadi khafd sudah, sekarang tanwin lagi. Fahuwa lugatan at-taswitu. Tanwin secara bahasa artinya bunyi. Wa minhu qauluhum nawwana at-ta'iru. Ini burung itu berbunyi. Idza sawwata, jika ia berkicau. Wastilahan nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufarikuhu fil khatti. Sampai di sini istilahnya tanwin itu nun tambahan, huruf nun tambahan yang disukun yang masuk di akhir isim secara lafaz. Watufarikuhu fil khati, namun berbeda jika ditulis. Istighna'an anha bitikrari syaklati indad dhabti bil qalam. Karena memang tidak butuh untuk mengulangi huruf ketika dituliskan dengan pena. Contoh. Nah, situ ada contohnya. Nahwu khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idin wa sahin wa nahwu dhalik. Fahadihi al-kalimatu wa nahwuha asma'un bidalil wujudit tanwini fi akhiriha. Ini tanwin itu seperti ini. Khalidin. Nah, ini kan tanwin. Ini kasrotain. Itu maksudnya tanwin ini, itu aslinya nun yang disukun. Jadi aslinya seperti ini. Khalidin. Nah, Walidin artinya seperti ini. Tanwin yaitu nun yang disukun. Cuma memang makanya tadi dibilang berbeda ketika diucapkan, ketika kita ucapkan seperti ini dengan ketika ditulis. Ditulis ya seperti ini. Walidin artinya ada nun yang mati, nun yang disukun. Makanya dari sini kita tahu Khalidin berarti isim karena ada tanwinnya. Tanwin itu apa? Nun sukun yang masuk di akhir isim. Langsung kita lompati langsung paragraf yang paling bawah. Wa amma dukhulul alifi wal lami fa nahwu qaulika fi rajulin wa farasin wa harisin. Contohnya engkau masuki saja alif lamnya, tinggal ditambahkan menjadi ar-rajulu, al-farasu, wal-harithu. Gitu kan? Qala ta'ala wal-baitil ma'muri. Nah, ada alif lamnya. Was-saqfil marfu'i. Ada juga alif lamnya. Wal-bahril masjuri. Isim semua berarti itu. Sudah ada alif lam dan juga ada al-khafad. Ada kasrah. Ada masing-masingnya. Menerima satu tanda atau beberapa tanda, pokoknya salah satunya saja bisa dikatakan suatu isim. Fahadihil kalimatu wa nahwuha asma'un bidalili wujudil alifi wal lami fi awwaliha. Ada alif lam di awalnya dan di akhirnya ada kasrah, ada khafad, ada jar. Baik, wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi fa nahwu kharajtu minal baiti ilal masjidi. Sahal insyaallah. Aku keluar dari rumah menuju masjid, ke masjid. Ada min, ada ila. Ada al-khafad juga. Itu isim berarti. Al-bait isim, al-masjid isim. Fa kullu minal baiti wal masjidi ismun. Didukuli harfil jarri alaihi. Wahuwa min fil awal wa ila fisan. Sampai di sini. Kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Besok kita akan selesaikan alamat-alamat isim ini. Ini berkaitan dengan makna-makna huruf al-khafad. Itu dia yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita disebutkan pada pertemuan kali ini. Nah, kita cukupkan dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Itu isim. Baik. Ya, isim juga. Ya. Baik. Seperti itu. Bisa memang menerima satu tanda saja atau beberapa tanda. Contohnya di sini ada berapa tanda? Fil masjid. Ada berapa? Ada fi dengan ini. Ada satu lagi. Alif lam. Baik. Ini sudah masukkan tiga tanda isim. Sudah jelas berarti. Satu tanda saja berarti sudah isim, apalagi ini banyak. Fahami barakallahu fikum. Santun. Alhamdulillah.